Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu 'alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumit tin amma ba'd. Kembali kita melanjutkan kajian kita pada kitab Huququn da'at ilaiha al-fitrah wa qarraratha asy-syari'ah. 10 hak-hak fitrah yang ditetapkan oleh syariat. Hak yang pertama dan yang kedua telah kita lalui. Kemudian kita masuk pada hak yang ketiga. Al-haqqu tsalits huququl walidain. Hak yang ketiga adalah hak untuk kedua orang tua. Buku ini ditulis oleh atau disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Muhammad Ibn Salih Al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala. Qala, kata beliau, la yunkiru ahadun fadlal walidaini ala auladihima. Tidak ada yang mengingkari seorang pun akan keutamaan kedua orang tuanya atas anak-anaknya. Fal walidaini sababu wujudil walad. Maka kedua orang tua itulah merupakan sebab seorang anak itu ada. Ini kedua orang tua peranannya. Walahuma alaihi haqqun kabir. Atas dasar itu, kedua orang tua memiliki hak yang besar. Kedua orang tua memiliki hak yang besar yang harus ditunaikan oleh anak. Faqad rabbayahu saghiran wa ta'iba min ajli rahatihi wa sahran min ajli manamihi. Maka kedua orang itu, kedua orang tuanya lah yang mendidiknya di kala kecil, yang lelah di saat ia istirahat, siap begadang untuk tidurnya sang anak. Tahmiluka ummuk fi batniha wa ta'ishu ala hisabi ghadaiha wa sihhatiha limuddati tis'ati syuhurin ghaliban. Ibunya telah mengandung di dalam perutnya, dan anak itu hidup sesuai dengan apa yang dimakan oleh ibunya, menu ibunya. Jadi kesehatan anak itu tergantung dari apa yang dikonsumsi sang ibu di saat ia mengandung dalam kurun waktu 9 bulan. Kebanyakannya, mayoritas atau pada umumnya demikian. Meskipun kadang ada yang lebih ya dari 9 bulan. Kadang ada. Kama asyarallahu ila dhalika fi qawlih. Seperti apa yang Allah isyaratkan hal itu dalam firman-Nya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. ibunya telah mengandungnya kelemahan di atas kelemahan selama 9 bulan. Masya Allah. Sehingga hak ibu juga lebih besar. Selama mengandung, ya cuma bisa kalau tidur, tidur biasa. Nggak bisa tengkurap, ya kan? Apalagi udah gede. Wahnan ala wahnin. Lemah di atas kelemahan. Kan iya, ini ibu. Ibu kita. Yang mengandung kita. Selama 9 bulan. Paling miring kanan, miring ke kiri. Tengkurap nggak bisa. Luar biasa. Benar nggak? Berarti wahnan ala wahnin. Coba antum gak tengkurep seminggu aja, mikir antum itu. Keriting bisa itu. Ya kan? Oh, orang tengkurep seminggu, baik. Orang sasue-sue, seminggu orang tengkurep. Garap ke priwe. Orang semangat-angana, kene baik. Jatuh aduk. Ngobok. Bok keselong. Ngeratu aduk. Wahnan ala wahnin. Kelemahan di atas kelemahan. Kita bisa merasakanlah bagaimana itu sang ibu mengandung kita. Wahnan ala wahnin. Kelemahan di atas kelemahan. Itu satu contoh baru. Hanya masalah tidur, tengkurep, tidak tengkurep. Dah, itu aja. Ya kan? Thumma ba'da dzalika hadanah wa radha' limuddati sanatain ma'at ta'ab wal'ana was'ubah. Kemudian setelah itu ibunya mengasuhnya, menyusuinya selama 2 tahun, meskipun ia kelelahan, capek dan sulit. Tapi ini sudah menjadi sunnatullah. Seorang ibu memang demikian. Tugasnya memang demikian. Haknya memang demikian. Jadi tidak perlu iri. Tugas hidup itu masing-masing. Peran hidup di dunia itu sudah masing-masing. Tinggal pandai-pandainya kita menempatkan diri kita masing-masing pada perannya. Selesai masalah, tujuannya sama kok. Ingin masuk ke dalam surga, tempat yang penuh dengan kenikmatan. Dah. Sehingga jalani dengan ikhlas. Al-abu kadhalik yas'a li'aishik wa quwatik min hin as-sighar hatta tabghiya an taquma binafsik. Demikian juga seorang ayah. Seorang ayah juga demikian. Ia berusaha, dia berjuang, bahkan dia berkorban. Terkadang meninggalkan keluarga demi perjuangan, pengorbanan yang dia lakukan demi kehidupan anak, demi kekuatan anak di masa ia kecilnya, sampai dia tumbuh dewasa, sampai dia mandiri dengan dirinya sendiri. Maka jalankan juga peran sebagai seorang ayah. Tugasnya masing-masing. Hujan kehujanan, panas kepanasan, teriknya matahari, panasnya terik matahari, capek, lelah. Nah, apalagi kalau jadi buruh, ya kan? Isu demo, aduh, ora demo panas. Demo ora kulir, bingung dia. Ayah, demi kekuatan sang anak, demi kehidupan sang anak keluarga. Jalankan perannya ayah demikian. Semangat begitu. Harap pahala Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibu juga dengan wahnan ala wahnin, kelemahan di atas kelemahan juga berperan, ayah juga demikian. berperan. Nah, ada hak dan kewajiban masing-masing, ada tugas masing-masing. Wa yas'a bi tarbiyatika wa tawjihik wa anta la tamliku li nafsika dharran wa la naf'a. Berusaha untuk ya mendidiknya, mengarahkannya, dan kamu tidak memiliki untuk dirimu sendiri manfaat ataupun madharah. Walidzalika, oleh karena itu amarallahu alwalad bil ihsan biwalidayhi ihsanan wa syukra. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada si anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya sebagai wujud kebaikan, kebaktian, bukti bakti, serta sebagai wujud syukurnya dia. Keadaan ayah, keadaan ibu demikian. Nah ini Allah perintahkan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Faqala ta'ala, Allah berfirman, wa wassayna al-insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahn wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa li walidayka ilayya al-masir. Dan kami wasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya kelemahan di atas kelemahan dan telah menyapihnya dalam kurun waktu 2 tahun. Anishkurli wali walidaik, bersyukurlah kepadaku dan kedua orang tuamu. Ilayyal masir, dan kepadakulah kamu akan kembali. Wa qala ta'ala, wa bil walidain ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wala tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima waghfir lahumu janahadh dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu terlebih keduanya sudah mencapai usia tua. Keduanya atau satu di antara keduanya. Jangan kamu mengatakan kepada keduanya ucapan uff. Ucapan uff ke maksudnya yang semakna. Ah, aduh misalnya. Yo kalau dijabarkan sing ora uli kan uff, nek ah ya ora apa-apa. Angger hey, ya ora apa-apa juga. Sing ora uli kan uff. Itu bukan. Bukan ya. Yang semakna lah. Yang penting ucapan itu menyakiti hati orang tua itu gak boleh. Nah, gak boleh. Jangan mengatakan uff kepada keduanya. Aja saklek uff, yusung rauli kan uff Pak Ustaz. Ngeranu, hei, hei orang tua. Jeruk juta. Mana juta? Yaudah. Mong kudu uff. Yo dalil iki sik iki delong ge alis ro ge ha ha oh malah dalil pinter eh pinter eh. Gurune sama Mas iki ya tamane ning kan wala tanharhuma, dan jangan juga kalian menghardik keduanya. Wa qul lahumu qawlan karima, ucapkan keduanya ucapan yang baik, berbicara yang baik-baik. Wong kepada orang lain aja diperintahkan untuk berbicara yang baik-baik, apalagi kepada kedua orang tua. Ngomong sing apik-apik kena ngapa, ya kan? Syekh Mukbil rahimahullahu taala dulu ketika awal menuntut ilmu beliau disebutkan dalam kitab Nubdzatun Mukhtasarah oleh putri beliau. Dulu ketika mau nyantri, ketika mau belajar ilmu agama, ibunya enggak setuju sebetulnya dengan kelakuan Syekh Mukbil. Karena mau menuntut ilmu agama, enggak boleh, jangan. Kejengkelannya itu, kejengkelan ibunya itu mendoakan beliau. Allah yahdika gitu. Allahu yahdika. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Itu ungkapan jengkel itu. Allah yahdik. Ya akhi, antum enggak mau? Allah yahdi. Amin. Kan maksudnya gitu, aminin aja Allah. Semoga Allah berikan hidayah kepada kamu. Ya kan? Emang nyong sesat didongakna nyong nguli hidayah? Oh, lagi jenengan mboten paham berarti. Hampir tiap kita sholat minta hidayah kepada Allah. Hidayah itu hidayah ila sirat dan hidayatun fis sirat. Hidayatun ila sirat adalah hidayah menuju cahaya, menuju jalan yang lurus itu tadi. Mungkin kamu tersesat, ahli maksiat, memiliki syubhat, memiliki syahwat. Ayo, kamu ila sirat ini jalan yang lurus ini. Atau hidayatun fis sirat, kamu sudah berada di dalam jalan yang lurus agar kamu istiqomah di jalan itu, gitu loh. Utuh malah dibaluki. Oh, sampean dong makna nyong hidayah yang harus sesat apa, Pak? Oh, alah. Kan intinya adalah mendoakan ucapan yang baik-baik, ya kan? Itu intinya. Baik anak ataupun orang tua, ngomong sing apik-apik lah. Meskipun hatine brengeng ya. Allah ya, Dik. Allah ya, Dik. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Jangan malah anaknya dikatakan yang enggak baik. Waqfid lahumā janaḥa dhulli minar rahmah, dan rendahkanlah sayap ketundukan, artinya kasih sayang kepada keduanya. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan katakanlah, hai Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana dahulu mereka menyayangi saya ketika masih kecil. Jadi ini ayat-ayat perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Tapi gimana ini, kedua orang tua saya telah meninggal dunia misalnya. Bukti wujud baktimu kepada kedua orang tuamu di saat mereka telah meninggal dunia adalah banyak-banyak mendoakannya. Doakan. Dan amalan mendoakan kedua orang tua yang telah meninggal dunia ini satu di antara amalan yang paling utama yang diberikan seorang anak kepada orang tua yang telah meninggal dunia. Idza matal insanu in qata'a 'amaluhu illa min thalathah, illa min shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalih yad'u lahu. Apabila anak Adam itu meninggal dunia, maka terputus darinya kecuali tiga perkara. Satu di antaranya adalah anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Didoakna terus pokoknya. Uripe didoakna, meninggali didoakna terus, men. Kenapa? Nabi mengatakan yad'ulahu, yaitu satu di antara amalan yang paling utama diberikan kepada yang telah meninggal dunia, yang telah mati, yang telah terputus amalnya kecuali doa anak yang soleh. Kenapa tidak mengatakan berzakat atas namanya, berhaji atas namanya, bersodako atas namanya, berinfak atas namanya? Kenapa tidak mengatakan begitu Nabi? Tahu gak? Tahu Nabi itu. Berarti mendoakan kedua orang tua yang telah meninggal dunia satu di antara wujud baktinya seorang anak kepada kedua orang tuanya. Masya Allah. Jadi tetap masih bisa berbakti kepada kedua orang tua meskipun telah tiada. Fal jazaa'u min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan amal perbuatannya. Kalau kamu berbakti kepada kedua orang tuamu, insya Allah di masa tuamu anakmu juga akan berbakti kepada dirimu yang kamu butuh mesti. Orang yang orang anak duk siji, walah aja gembeleng, aja gemampang tadi wong. Mbok baduk iku lho maksudnya, mbok temenan. Udah banyak contoh. Barang iya temenan lunga temenan wis wah kan. Nah, mulane siapapun pokoknya donga sing apik-apik. Wis pokoknya donga, donga dinonga lah cara-carane lah. Sing apik-apik bae ucapan adalah doa. Sehingga doakan anak yang baik-baik. Anak juga mendoakan orang tua yang baik-baik. Intinya, ketika dia berbuat baik, insya Allah balasan itu sesuai dengan perbuatannya, kan begitu? Allah tidak ada ruginya para jamaah. Tapi kelakuan nih, jangan omongan ya lah. Yo, tambahin itu malah tambah bersih. Nah, kelakuannya omongannya itu, doakan aja. Nah, yang baik-baik. Baik, naktabilahuna. Insya Allah kita lanjutkan lagi di pertemuan mendatang, masih tentang hak berbakti kepada kedua orang tua. Insya Allah. Naktabilahuna. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu hafizakumullah.